Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayani qawlillahi 'azza wa jal, kita masih pada pembahasan ayat yang ke-63, 64 dari surat Al-An'am. Dan yang ke-63 kemarin belum selesai ya. Kita selesaikan dulu insyaAllah. Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayani qawlillahi 'azza wa jal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr tad'unahu tatarru'an wa khufya la in anjana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. Ay qul lil musyrikina billah adda'ina ma'ahu alihatan ukhra. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada orang-orang musyrikin, orang-orang yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, adda'ina ma'ahu alihatan ukhra. Siapa mereka orang musyrikin? Mereka ialah orang-orang yang menyeru, beribadah bersama Allah subhanahu, bersamaan dengan mengibadahi Allah subhanahu wa ta'ala, alihatan ukhra, mereka mengibadahi sesembahan-sesembahan yang lainnya. Sehingga perbuatan syirik adalah ibadatu ghairillahi ma'ah. Beribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala bersamaan dia mengibadahi Allah. Itu perbuatan syirik. Sedangkan keikhlasan bimakna at-tanqiyah, aitan qiyatul a'mal an syawa'ibi syirki. Ikhlas pengertian adalah atan qiyah, membersihkan. Maksudnya adalah membersihkan amalan-amalan dari kotoran-kotoran syirik, apakah syirik besar maupun syirik kecil. Dengan seseorang menunjukkan peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan meninggalkan segala macam bentuk peribadahan-peribadahan kepada selain Allah. Mulsiman lahum bima asbatuh min tauhid rububiyah, yang melazimkan, mengharuskan bagi mereka atas apa yang mereka tetapkan dari tauhid rububiyah, ala ma angkaru min tauhidil ilahiyah, kelaziman dari menetapkan tauhid rububiyah adalah menetapkan tauhid uluhiyah yang mereka ingkari. Adapun dalil bahwasanya mereka menetapkan tauhid rububiyah sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Mereka mengingkari tentang tauhid uluhiyah. Padahal konsekuensi dari menetapkan tauhid rububiyah adalah menetapkan pula tauhid uluhiyah. Namun bersamaan dengan mereka menetapkan tauhid rububiyah, mereka malah mengingkari tauhid uluhiyah. Itulah yang menyebabkan terjadinya peperangan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mereka orang-orang kufar, orang-orang musyrikin Quraisy. Itu intisari permasalahannya, bukan karena mereka enggak mau menetapkan tauhid rububiyah, mereka menetapkan. Terjadinya pertumpahan darah, nyawa melayang, terjadinya pembunuhan, qatl, pengorbanan jiwa, raga, harta, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah li'i'la'i kalimatillah. Qala sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal 'ulya fa huwa fi sabilillah. Dan itu telah dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya, meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, kalimatul ikhlas, kalimat yang terkandung di dalamnya pengesaan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah dan peniadaan segala macam sesuatu yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala harus kita tiadakan, harus kita ingkari. Bahwa itu adalah sesembahan-sembahan yang batil, walaupun penyembahnya mereka menamakan ilah. Man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr. Siapakah yang menyelamatkan kalian? Siapakah yang mampu menyelamatkan kalian dari kesulitan-kesulitan, bencana-bencana yang menimpa kalian, apakah di daratan maupun di lautan? Aisyada idiha wasyaqat wa masyaqatiha. Aisyada idihima wa masyaqatihima. Wahina yata'adharu au yata'asaru alaikum wajhul hilah. Maksudnya adalah kesulitan-kesulitan yang menimpa kalian, menghimpit kalian. Apakah kesulitan-kesulitan, kegentingan-kegentingan yang menimpa kalian tatkala di daratan maupun di lautan, sehingga sulit atas kalian, bahkan tidak mampu kalian, enggak memiliki daya upaya untuk mengelak darinya. Hanya Allah yang mampu menyelamatkan kalian di saat itu. Dan yang semakna dengan ayat ini, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-67 bahwa sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala oleh kaum musyrikin tidak mampu melindungi dan menyelamatkan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Isra ayat ke-67, Wa idza massakum mudurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kanal insanu kafura. Ayat ini pula, ayat keberapa surat apa tadi ikhwan? Ayat ke-67 dari surat Al-Isra. Ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya tatkala kemadharatan menimpa kaum musyrikin, mereka berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, munibina ilaih mukhlisina lahuddin. Mereka menyuruh Allah Subhanahu wa taala berdoa kembali kepada Allah serta mengikhlaskan baginya agama, mengikhlaskan baginya ibadah. Oleh karena inilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza massakum udurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Apabila suatu kemadharatan, kesulitan-kesulitan dihempas badai yang sangat kencang dan dihempas oleh ombak yang begitu besar menggulung-gulung sehingga mereka dalam keadaan panik, dalam keadaan betul-betul kesulitan. Di saat seperti itu, dallam yang tad'una ila iya, hilanglah apa yang selama ini tertanamkan pada hati-hati mereka, pengagungan kepada sesembahan-sesembahan mereka. Yang selama ini mereka berkeyakinan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah tatkala di daratan, yang mereka yakini bisa mendatangkan manfaat dan menolak bala, sadar betul mereka. Ternyata Tuhan-Tuhan yang selama disembah enggak mampu melindungi mereka. Sadar bahwa yang mampu melindungi mereka di saat itu hanya Allah semata. Padahal semasa di daratan, pengagungan mereka terhadap sesembahan-sembahan yang disembah dari selain Allah, baik pada Lata, Uzza, Manat, dan yang lainnya. Taib. Selama di daratan, mereka mengagungkan Lata, Uzza, Manat, berkeyakinan bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak bala. Begitu mereka mengarungi lautan dihempas oleh badai, diombang-ambingkan oleh ombak yang menggulung-gulung, hilanglah pengagungan mereka dalam hatinya. Hilang keyakinan mereka bahwa Lata, Uzza, Manat bisa memberikan manfaat, ternyata enggak bisa berbuat apa-apa. Sadar bahwa yang bisa menyelamatkan mereka dari kesulitan hanya Allah semata. Zahaba an qulubikum kullu ma ta'buduna ghairallah ta'ala. Telah hilang dari hati-hati kalian setiap apa yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya masa di daratan begitu kuat pengagungannya, begitu kuat ta'aluknya, ketergantungan hatinya, bersandar padanya, Begitu di lautan, hilang semua itu. Ternyata seman-seman yang disembah selama ini enggak bisa berbuat apa-apa. Sadar yang bisa menyelamatkan mereka saat itu hanya Allah semata. Tamattafaq oleh Ikrimah ibni Abi Jahal lama dahapa faran min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina fathi Makkah. Hal ini seperti apa yang terjadi pada Ikrimah putra Abu Jahal. Kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salafus Saleh, pendahulu umat ini, namun yang soleh. Nah, sebagaimana orang-orang musyrikin saat ini mereka punya pendahulu. Pendahulu mereka salaf, mereka punya salaf tapi salaf toleh. Salaf yang jelek. Nah, tokoh-tokohnya Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, dan yang lainnya dari gembong-gembong musyrikin. Nah, Ikrimah putra Abu Jahal tatkala dia pergi meninggalkan Mekah lari karena takut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal ini kejadian ketika Fathu Makkah. Fadhahaba hariban, dia pergi lari takut melarikan diri. Farukiba fil bahri liadkhulal habasyah. Ikrimah ini mengarungi bahtera. Sehingga menyeberangi lautan untuk masuk ke negara Habasyah, Ethiopia. Faja'ahum rihun 'asif, di saat dia mengarungi bahteranya datanglah angin kencang, badai, sehingga terombang-ambing di lautan dalam keadaan mencekam. Faqala al-qaum ba'duhum li ba'd innahu la yughni 'ankum illa an tad'u Allah wahdah. Sehingga berkatalah sebagian kaum, sebagian penumpang tadi, karena tidak hanya dia saja penumpangnya yang melarikan diri bersama musyrikinnya lainnya, sehingga sebagian mereka mengatakan kepada sebagian yang lainnya, sesungguhnya tidak ada yang mampu memberikan kecukupan kepada kalian kecuali kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Hilang pengagungan mereka pada Lata, Uzza, Manat dan yang lainnya. Sadar hanya Allah yang mampu menyelamatkan mereka. Terjadi perbincangan sebagian mereka dengan sebagian lainnya. Faqala Ikrimah fi nafsi, kemudian Ikrimah berkata dalam jiwanya, terbesit dalam hatinya, wallahi la in kana la yanfa'u fil bahri ghairuhu fa innahu la yanfa'u fil barri ghairuhu. Demi Allah, kata Ikrimah, jika tidak ada yang mampu memberikan kemanfaatan, keselamatan, perlindungan, penjagaan ketika di lautan kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, maka sesungguhnya tidak ada yang mampu memberikan keselamatan pula ketika di daratan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Cerdas dia. Sadar Iya ya, Tuhan kita selama di daratan, kita yakini bisa datangkan manfaat, bisa nolak bala. Ketika di lautan enggak bisa berbuat apa-apa. Nah, berarti sesembahan-sembahan yang disembah oleh kaum musyrikin adalah sembahan-sembahan yang lemah. Sesembahan yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan menolak bala dimanapun. Nah, kalau di lautan aja enggak mampu, di daratan ya sama aja enggak mampu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan keselamatan ketika kesulitan menghimpit hambanya di lautan, demikian pula ketika di daratan hanya Allah pula yang mampu menghilangkan kesulitan dari hambanya. Ini apa yang terbesit dalam benak Ikrimah bin Abi Jahal. Faqal, maka Ikrimah pun mengatakan pada dirinya, Allahumma laka alaya ahdun, lain akhrajtani minhu la azhabanna fala ad'anna yadi fi yadi Muhammadin fala ajidannahu raufan rahima. Ya Allah, untuk Engkau aku telah berjanji, jika Engkau keluarkan aku darinya, dari kesulitan-kesulitan ini, Allahumma laka alaya ahdun, ya Allah, untuk Engkau saya telah berjanji, jika Engkau keluarkan aku darinya, dari kesulitan-kesulitan berupa dihempas badai, benar-benar saya akan pergi, maksudnya menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan benar-benar akan aku letakkan tanganku di atas tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikrarkan syahadah, dua kalimat syahadah. Fala ajidannahu raufar rahima, benar-benar aku dapati bahwa Muhammad adalah seseorang yang pemaaf, demikian pula penyayang terhadap umatnya. Fakharaju minal bahr, mereka pun akhirnya keluar, Allah selamatkan mereka dari lautan yang tadinya mereka betul-betul dalam keadaan kesulitan, dihempas ombak, diterpa badai. Faraja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa aslama wa hasuna islamuhu radhiyallahu anhu. Dia pun kembali ke Mekah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian masuk Islam dan baguslah keislaman Ikrimah, semoga Allah meridhoinya. Di situ menunjukkan barakallahu fikum bahwa hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya tokoh apa ya ikhwan? Musyrik. Tokoh musyrik Abu Jahal. Nah, anaknya Allah bukakan hidayah. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki membukakan hidayah kepada seorang hamba, enggak ada seorang pun yang mampu menghalanginya. Nah, sebagaimana ketika Allah telah menutup pintu hidayah dari seseorang, sekalipun manusia bersatu padu ingin membukakan pintu hidayah, enggak akan sanggup. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. Syahidnya barakallahu fikum bahwa sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya itu tidak mampu mendatangkan kemanfaatan dan tidak mampu menolak kemadharatan, menolak bala. Karena yang mampu melakukan itu hanyalah Allah semata. Allah mutafaridun bijal bil manafi wa daf'il madar. Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal di dalam mendatangkan kemanfaatan dan di dalam menolak kemadharatan, menolak bala, melindungi seorang dari kemadharatan, dari bala, hanya Allah yang mampu melakukannya. Maka dari itu, Islam mengajarkan agar supaya seorang muslim, seorang muslimah kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka bersandar, berta'alluq, al-i'timad kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata fi jalbil manafi, di dalam hal mendatangkan kemanfaatan. Maknanya, ketika seorang muslim, seorang muslimah ingin mendapatkan kemanfaatan, apakah kemanfaatan dinia maupun duniawiyah, panjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bergantung hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Doa, hadirkan hatinya. Tunjukkan rasa butuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala as-sami' al-mujib. As-sami' al-alim. Maha mendengar. Dan maha mengetahui. Bijamil lughat, seluruh bahasa yang kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mau menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, yang lainnya, Allah maha mengetahui. Bukan berarti ketika Allah kita panjatkan doa menggunakan bahasa Indonesia, Allah enggak faham apa yang kita minta. La, Allah maha mengetahui seluruh bahasa yang kita gunakan untuk mohon kepadanya. Demikian pula ketika seorang muslim, seorang muslimah ingin terlindung dari madarat, terlindung dari bala, kepada siapa dia berlindung? Harus kepada Allah. Jangan berlindung pada puyang. Sudah mati pula puyangnya. Berlindung kepada jimat, digantung. Bagi yang kendaraannya mobil, digantung. Di spion itu, di pion tengah. Nah, atau sabuk, atau gelang, atau kalung, macam-macam jimatnya. Pahami barakallahu fikum, itu enggak bisa berbuat apa-apa. Coba ke antum bakar. Nah, lemparin di api. Bisa teriak enggak itu? Enggak bisa teriak. Nah, jimatnya ketinggalan di WC. Kalian keluar, enggak bisa manggil kalian. Dia tetap aja tinggal di WC. Enggak bisa manggil, bos, kenapa aku ditinggal? Nah, katanya bisa datangin manfaat, diletakkan di WC kok, enggak bisa keluar sendiri. Coba dipakai. Cara berpikir yang lurus, wahai kaum musyrikin, wahai orang-orang masih bergantung, bersandar kepada benda-benda. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. 6. Barang siapa menggantungkan jimat-jimat, sungguh dia telah berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun banyak barakallahu fikum, orang yang mengaku dirinya muslim, dirinya muslimah, ketika mengharapkan kemanfaatan, dia kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin terhindar dari bala, berlindungnya kepada selain Allah. Itu perbuatannya orang musyrikin. Pendahulunya adalah mereka, Abu Jahal, Abu Lahab, yang lain dari tokoh-tokoh Quraisy. Sedangkan seorang muslim, seorang muslimah, kebergantungan mereka ketika ingin mendapatkan kemanfaatan hanya kepada Allah. Ingin terhindar dari bala, berlindung hanya kepada Allah. Itulah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul sebelumnya. Dan itulah yang diikuti oleh para sahabat. Tabi'in dan yang mengikuti mereka dengan baik. Qala rahimahullah. Fatad'una rabbakum tadaru'an, kembali ke kitab. Fatad'una rabbakum tadarru'an biqalbin khadi'in walisanin la yazalu yalhaju bihajatihi fid du'a Sehingga kalian di saat itu, wahai kaum musyrikin, tatkala Tuhan-Tuhan kalian gak bisa menyelamatkan kalian, kalian dihempas oleh badai, oleh ombak, kalian berdoa kepada Rabb kalian dengan suara yang lembut, yang menunjukkan kalian betul-betul rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diiringi dengan hati yang tunduk dan lisan yang terus menerus melafadzkan hajat-hajatnya di dalam doa. Sadar hanya Allah yang mampu menyelamatkan mereka di saat itu. Hilang semua pengagungan yang ada dalam hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal semasa di daratan, luar biasa pengagungan mereka terhadap sesembahan-sembahan yang disembah dari selain Allah. Wa taquluna wa antum fi tilkal hal, kalian mengatakan di saat kalian keadaan yang seperti itu, la in anjana min hadhihi ay min hadhihi syiddah, jika engkau selamatkan kami dari kesulitan yang menimpa kami ini, lanakunanna minasyakirin, benar-benar kami akan menjadi orang bersyukur. Syakirina lillah, bersyukur kepada Allah. Al-mu'tarifina bi ni'matihi, al-wadi'ina laha fi ta'ati rabbihim, benar-benar kami akan menjadi orang-orang yang iktiraf, mengetahui, menyadari akan nikmat-nikmat engkau wahai Allah. Dan mereka akan menggunakan nikmat-nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Rabb mereka. Alladzina hafadzuha an yubdziluha fi ma'siyatihi, dan mereka menjaga nikmat-nikmat tersebut untuk digunakan, dicurahkan pada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji mereka seperti ini. Namun apakah mereka setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala konsekuen dengan apa yang mereka ucapkan ini, ataukah justru ketika mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala malah berpaling? Wa insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.